Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid kelima mulai halaman 468. Kitab tercelanya takabur dan ujub. Lanjutan dari sebelumnya. Maka inilah salah satu dari bahaya-bahaya kesombongan yang besar atas hamba-hamba Allah. Dan karena itulah diuraikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kesombongan itu dengan dua bahaya tersebut. Karena beliau ditanyakan oleh Thabit bin Qais bin Sammas yang menanyakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku seorang manusia yang sangat menyukai kecantikan. Apakah pendapatmu? Adakah itu termasuk kesombongan?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidak. Akan tetapi kesombongan itu ialah orang yang benci kepada kebenaran dan menghinakan manusia." Diriwayatkan Muslim dan At-Tirmidzi dari Thabit bin Qais. Pada hadis lain disebutkan, orang yang mengingkari kebenaran. Diriwayatkan Ahmad dari Uqbah bin Amir. Dan sabdanya Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wa ghamisan masa." Di atas tadi artinya melecehkan dan menghinakan manusia. Padahal mereka itu adalah hamba Allah seperti dia atau lebih baik daripadanya. Inilah bahaya pertama. Mengingkari kebenaran, yaitu menolak kebenaran. Dan itu adalah bahaya kedua. Maka setiap orang yang melihat bahwa dirinya lebih baik dari saudaranya dan ia menghinakan saudaranya, melecehkannya dan memandang kepadanya dengan mata kekecilan, atau ia menolak kebenaran, padahal ia tahu akan kebenaran itu, maka sesungguhnya ia telah menyombongkan diri mengenai hal-hal di antara dia dan makhluk. Dan barang siapa berkeras hidung daripada tunduk kepada Allah Ta'ala dan merendahkan diri kepada Allah dengan mematuhinya dan mengikuti Rasul-Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah menyombongkan diri mengenai hal-hal di antara dia dan Allah Ta'ala dan Rasul-Rasulnya. Penjelasan, apa yang dengan itu menjadi sombong? Ketahuilah, sesungguhnya tiadalah seorang itu menyombongkan diri kecuali manakala ia membesarkan dirinya. Dan ia tidak membesarkan dirinya kecuali dia berkeyakinan bahwa dirinya mempunyai salah satu dari sifat-sifat kesempurnaan. Dan kumpulan yang demikian itu kembali kepada kesempurnaan keagamaan atau keduniaan. Maka keagamaan ialah ilmu dan amal. Dan keduniaan adalah keturunan, kecantikan, kekuatan, harta, dan banyak pembantu. Maka inilah 7 bab. Pertama, ilmu. Alangkah cepatnya kesombongan kepada ulama-ulama. Dan karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afatul ilmi khuyala'u." Artinya, bahaya ilmu ialah sombong. Bahwa hadis yang terkenal ialah bahaya ilmu itu lupa dan bahaya kecantikan itu sombong. Demikian menurut riwayat Al-Qadha'i dari Ali. Maka tiada urunglah bahwa orang yang berilmu itu mencegahkan. Bahwa orang yang berilmu itu memegahkan dirinya dengan kemegahan ilmu dan merasa pada dirinya kecantikan ilmu dan kesempurnaannya. Ia membesarkan dirinya dan menghinakan manusia. Ia memandang kepada manusia seperti pandangannya kepada hewan. Ia memandang mereka itu bodoh dan mengharap supaya mereka memulai memberi salam kepadanya. Maka jikalau ia memulai memberi salam kepada seseorang dari mereka, atau orang itu membalas salamnya dengan sukacita, atau orang itu bangun berdiri atas kedatangannya, atau memperkenankan undangannya, niscaya ia melihat yang demikian itu suatu disyukurinya. Dan ia berkeyakinan bahwa dia yang mulia dari mereka. Dan ia berbuat dengan mereka apa yang tidak berhak mereka dari orang yang seperti dia. Dan sesungguhnya seyogyalah mereka memperbudakkan diri kepadanya dan melayaninya sebagai tanda terima kasih kepadanya di atas perbuatan baiknya. Bahkan biasanya bahwa mereka berbuat kebaikan kepadanya, lalu dia tidak berbuat kebaikan kepada mereka. Mereka berziarah kepadanya, lalu ia tidak berziarah kepada mereka. Mereka berkunjung kepadanya, lalu ia tidak berkunjung kepada mereka. Ia meminta pelayanan dari orang-orang yang bercampur baur dengan dia dari mereka. Dan ia menggunakan orang tersebut pada segala hajat keperluannya. Jika orang itu teledor pada melayaninya, niscaya ia tiada berkenan kepada orang itu. Seakan-akan mereka itu budaknya atau orang sewaannya. Dan seakan-akan diajarinya ilmu itu merupakan suatu perbuatan baik daripadanya kepada mereka dan suatu yang ma'ruf atau amar ma'ruf kepada mereka dan berhak memperoleh suatu hak atas mereka. Ini mengenai hal yang menyangkut dengan dunia. Adapun pada urusan akhirat, maka kesombongannya adalah mereka ialah dengan melihat dirinya pada sisi Allah Ta'ala itu lebih tinggi dan lebih utama daripada mereka. Maka ia takut atas mereka lebih banyak daripada ia takut atas dirinya sendiri. Dan ia berharap bagi dirinya sendiri lebih banyak daripada yang diharapkannya bagi mereka. Dan orang ini untuk dinamakan orang bodoh adalah lebih utama daripada dinamakan orang berilmu. Bahkan ilmu yang hakiki ialah yang dikenal oleh manusia dengan ilmu itu akan dirinya. Tuhannya, bahaya kesudahan atau al-khotimah, hujah Allah atas alim ulama. Dan besarnya bahaya ilmu padanya sebagaimana akan datang penjelasan pada jalan pengobatan kesombongan dengan ilmu. Dan ilmu ini akan menambahkan takut, tawaduk, dan khusyuk. Dan dikehendaki bahwa yang punya ilmu itu melihat bahwa setiap manusia adalah lebih baik daripadanya. Karena besarnya hujah Allah atas dirinya disebabkan ilmu. Dan keteledorannya pada menegakkan syukur akan kenikmatan ilmu. Karena itulah Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa bertambah ilmunya, niscaya bertambah sakitnya. Dan benarlah sebagaimana yang dikatakan Abu Darda tersebut. Jikalau Anda menanyakan, apakah kiranya keadaan setengah manusia yang bertambah dengan ilmunya itu kesombongan dan aman? Maka ketahuilah bahwa yang demikian itu mempunyai dua sebab. Sebab pertama, bahwa adalah kesibukannya itu dengan apa yang dinamakan ilmu. Dan tidaklah itu ilmu yang hakiki. Dan sesungguhnya ilmu yang hakiki ialah apa yang dikenal oleh hamba dengan ilmu tersebut akan Tuhannya dan dirinya. Bahaya urusannya pada menjumpai Allah dan berdinding atau hijab daripadanya. Dan ini mempusatakan atau mendatangkan takut dan tawaduk, tidak kesombongan dan aman. Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Artinya, sesungguhnya yang takut kepada Allah ialah orang-orang yang berilmu di antara hamba-hamba Allah. Surat Fatir ayat 28. Adapun yang dibalik demikian, seperti ilmu kedokteran, ilmu hisab, ilmu bahasa, ilmu syair atau menyusun pantun, ilmu nahwu, ilmu gramatika dalam bahasa Arab, ilmu menyelesaikan permusuhan, dan jalan-jalan pertengkaran, maka apabila manusia menuju semata-mata kepada ilmu-ilmu tersebut, sehingga penuh, niscaya penuhlah dia dengan kesombongan dan kemunafikan. Dan ini dengan menamainya perusahaan adalah lebih utama daripada menamakan ilmu. Bahkan ilmu itu ialah mengenai ubudiyah atau perhambaan kepada Allah dan rububiyah atau ketuhanan serta jalan ibadah. Dan ini pada umumnya mewarisi atau mendatangkan tawadhu. Sebab kedua, bahwa hamba itu terjun dalam ilmu sedang ia keji batinnya, rendah jiwanya, jahat akhlaknya. Maka dia sesungguhnya tidak berusaha pertama-tama dengan membersihkan dirinya dan mensucikan hatinya dengan bermacam-macam mujahadah. Dan ia tidak menyukakan dirinya pada beribadah pada Tuhannya, lalu ia kekal keji pribadinya. Maka apabila ia terjun dalam ilmu manapun juga, niscaya ia menjumpai ilmu itu dalam hatinya pada tempat yang keji. Maka tiada baiklah buahnya dan tiada lahir bekasnya pada kebajikan. Dan Wahab bin Munabih radhiyallahu anhu memberikan contoh bagi ini dengan katanya, ilmu itu seperti hujan yang turun dari langit, manis lagi bersih, lalu diminum oleh kayu-kayuan dengan urat-uratnya. Maka dirubahnya air itu menurut kadar rasanya. Lalu yang pahit menambahkan kepahitannya, dan yang manis menambahkan kemanisannya. Maka begitu pula lah ilmu yang dipelihara atau dihafal oleh orang-orang, lalu dirubahnya menurut kadar cita-citanya dan hawa nafsunya. Maka orang yang menyombongkan diri menambahkan kesombongan, dan orang yang merendahkan diri menambahkan tawadhu. Dan pahamilah ini. Karena orang yang cita-citanya itu sombong dan dia itu orang yang bodoh, maka apabila ia menghafal ilmu, niscaya ia memperoleh apa yang menyebabkan dia itu sombong. Maka bertambahlah kesombongannya. Apabila orang itu takut serta kebodohannya, lalu bertambah ilmunya, niscaya ia mengetahui bahwa alasan atau hujah telah menguat padanya. Lalu ia bertambah ketakutan, kasih sayang, kehinaan, dan merendahkan diri. Maka ilmu itu adalah termasuk yang terbesar dari apa yang menyebabkan orang menyombongkan diri. Dan karena itulah Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin." Artinya, dan rendahkanlah sayap engkau kepada orang-orang yang beriman yang mengikuti engkau. Surat As-Syu'ara ayat 215. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walau kunta faddan ghalidzal qalbi lan fadlu min hawlik." Artinya, dan kalau kiranya engkau berbudi kasar dan berhati bengis, tentulah mereka akan lari dari keliling engkau. Allah Ta'ala mensifatkan wali-walinya dengan firman-Nya, "Adillatin alal mu'minina a'izzatin alal kafirin." Artinya, bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman dan bersikap keras terhadap orang-orang yang kafir. Surat Al-Maidah ayat 54. Begitu pula Nabi SAW bersabda menurut apa yang diriwayatkan oleh Al-Abbas radhiyallahu anhu, adalah suatu kaum membaca Al-Quran yang tiada melampaui kerongkongannya, mengatakan, kami telah membaca Al-Quran. Maka siapakah yang lebih pandai membacanya daripada kami, dan siapakah yang lebih berilmu daripada kami?" Kemudian Nabi SAW berpaling kepada para sahabatnya dan bersabda, "Mereka itu adalah daripada kamu, hai umat. Mereka itu adalah kayu api neraka." Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dari Al-Abbas. Dan karena itulah Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Janganlah kamu itu menjadi ulama-ulama yang sombong. Maka tidaklah cukup ilmumu itu dengan kebodohanmu." Dan karena itulah Tamim ad-Dari meminta izin kepada Umar radhiyallahu anhu pada bercerita. Maka Umar radhiyallahu anhu enggan untuk memberi izin kepadanya. Seraya Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Sesungguhnya itu penyembelihan." Seorang laki-laki lain meminta izin pada Umar radhiyallahu anhu, dan orang itu imam suatu kaum, bahwa apabila ia telah memberi salam dari salatnya, lalu ia memberi peringatan atau nasihat kepada mereka. Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Sesungguhnya aku takut bahwa engkau kembung angin sehingga sampai ke bintang suraya." Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu mengerjakan salat dengan suatu kaum. Maka tatkala ia telah membeli salam dari salatnya, ia mengatakan, "Hendaklah engkau mencari imam selain dari aku, atau engkau salat sendirian. Sesungguhnya aku melihat pada diriku bahwa tiadalah dalam kaum ini orang yang lebih utama daripada aku. Maka apabila ada orang yang seperti Hudzaifah, tiada selamat, lalu bagaimana akan selamat orang-orang yang lemah dari orang-orang yang terkemudian dari umat ini? Maka alangkah sukarnya di atas permukaan bumi orang yang berilmu, yang berhak untuk dikatakan kepadanya orang berilmu." Kemudian ia tidak digerakkan oleh kemegahan dan kesombongan ilmu. Maka jikalau diperoleh orang yang demikian, niscaya adalah dia itu orang yang benar atau orang sidik pada zamannya. Maka tiada sia-sialah berpisah dengan orang itu. Akan tetapi memandang kepadanya saja adalah ibadah. Terutama dengan mengambil faedah daripada diri dan keadaannya. Jikalau kita ketahui yang demikian, walaupun di tempat yang paling jauh di negeri Cina, niscaya kita pergi kepadanya. Karena harapan untuk meratakan kepada kita barokahnya dan menular kepada kita perjalanan hidup dan sifatnya. Mudah-mudahan yang demikian, maka dinamakan akhir zaman ini membolehkan dijumpai orang yang seperti mereka. Maka di manakah akhir zaman ini membolehkan dijumpai orang seperti mereka? Mereka itu orang-orang yang beruntung dan mempunyai kedaulatan yang telah lenyap pada abad pertama dan orang-orang yang mengiringi mereka. Bahkan sukar pada zaman kita, seorang yang berilmu yang masuk pada dirinya penyesalan dan kegundahan atas lenyapnya perkara ini. Maka yang demikian itu juga ada kalanya tidak ada dan ada kalanya sukar. Dan jikalau tidak adalah kabar yang menggembirakan hati dari Rasulullah SAW dengan sabdanya, akan datang kepada umat manusia suatu zaman. Orang yang berpegang pada zaman tersebut dengan 1/10 dari apa yang kamu padanya, niscaya ia terlepas. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah. Dan diriwayatkan Ahmad dari Abu Dzar. Sesungguhnya adalah layak bagi kita untuk memandang hina. Dan kita berlindung dengan Allah Ta'ala akan lumpur patah hati dan putus asa. Serta kejahatan amalan kita yang ada kita padanya. Dan siapakah pula dari kita yang berpegang 1/10 dari apa yang ada mereka itu padanya. Dan mudah-mudahan kita dapatlah kiranya berpegang dengan seper-seratusnya. Kita bermohon kepada Allah Ta'ala, kiranya Ia muamalahkan atau pergaulkan kita dengan apa yang kepunyaannya. Dan Ia tutupkan pada kita kekejian-kekejian amalan kita, sebagaimana yang dikehendaki oleh kemurahan dan kurnianya. Kedua, amal dan ibadah. Lepas orang-orang Zaid dan Abid dari kehinaan kemegahan, kesombongan dan kecenderungan hati manusia, dan menguatlah kesombongan dari mereka pada agama dan dunia. Adapun pada dunia, yaitu bahwa mereka lihat orang lebih utama mengunjungi mereka daripada mereka mengunjungi orang lain. Mereka mengharap bangun berdirinya manusia memenuhi keperluan mereka, memuliakan mereka, meluaskan tempat bagi mereka pada majelis-majelis, menyebutkan mereka orang warok dan takwa, dan mendahulukan mereka dari manusia lain pada memperoleh keuntungan. Sehingga semua apa yang telah kami sebutkan dahulu mengenai hak ulama-ulama, dan seakan-akan mereka itu melihat bahwa ibadahnya itu suatu nikmat kepada makhluk. Adapun pada agama, maka ia melihat bahwa manusia itu binasa dan ia melihat dirinya sendiri yang terlepas. Padahal dia itu sebenarnya yang binasa, manakala ia melihat yang demikian. Nabi SAW bersabda, apabila kamu melihat orang mengatakan telah binasa manusia, maka dialah yang lebih binasa dari mereka. Diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah. Sesungguhnya Nabi SAW mengatakan yang demikian, karena perkataan tersebut dari orang itu menunjukkan bahwa dia menghina makhluk Allah, tertipu dirinya sendiri dengan amal ibadah kepada Allah, merasa aman dari percobaan Allah, tidak takut dari kekuasaan Allah. Bagaimana ia tidak takut dari kekuasaan Allah? Dan mencukupilah baginya kejahatan oleh penghinaannya kepada orang lain. Nabi SAW bersabda, mencukupilah kejahatan bagi seorang manusia bahwa ia menghina saudaranya orang Muslim. Diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah. Berapa banyak perbedaannya di antara dia dan orang yang menyintainya karena Allah, membesarkannya karena ibadahnya, menghormatinya dan mengharap baginya apa yang tidak diharapkannya bagi dirinya sendiri. Maka makhluk itu mengetahui akan kelepasannya dengan menghormatinya karena Allah. Maka mereka itu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan menghampirinya. Dan ia berbuat kutukan kepada Allah dengan membersihkan diri dan menjauhkan diri dari mereka. Seakan-akan ia terangkat tinggi daripada duduk-duduk dengan mereka. Maka alangkah pantasnya mereka apabila mereka mengasihinya karena kebaikannya, bahwa mereka dipindahkan oleh Allah kepada tingkatnya pada amal. Dan alangkah pantasnya apabila ia menghinakan mereka dengan sendirinya, bahwa ia dipindahkan oleh Allah kepada batas disia-siakan atau tidak dipedulikan. Sebagaimana diriwayatkan bahwa seorang laki-laki pada kaum Bani Israel atau kaum Yahudi yang dinamakan orang keji Bani Israel karena banyaknya kerusakan yang diperbuatnya. Orang itu melampaui pada tempat seorang laki-laki yang lain yang dinamakan Abid Bani Israel atau yang banyak beribadah. Dan di atas kepala Abid tadi ada sepotong awan yang menaunginya. Maka tatkala si yang keji itu lalu pada si Abid, lalu si yang keji tadi mengatakan pada dirinya, aku ini orang keji Bani Israel, dan ini orang Abid Bani Israel. Maka jikalau aku duduk dekat padanya, Mudah-mudahan Allah mencurahkan rahmat kepada aku. Lalu ia duduk pada si abid tersebut. Maka abid itu mengatakan, aku ini abid Bani Israel. Dan ini orang yang keji dari Bani Israel. Maka bagaimanakah ia duduk padaku? Lalu si abid itu benci kepada si keji tadi. Dan ia katakan kepada si keji tersebut, bangunlah dari tempatku ini. Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi zaman itu dengan firman-Nya, suruhlah keduanya, supaya keduanya mengulangi amal. Sesungguhnya aku ampunkan dosa si keji, dan aku batalkan amal si abid. Pada riwayat lain, yaitu, maka berpindahlah sepotong awan itu ke kepala si keji. Ini memberitahukan kepada engkau bahwa Allah Ta'ala sesungguhnya menghendaki dari hamba-hamba itu akan hatinya. Maka orang yang bodoh, yang maksiat, apabila ia merendahkan diri karena takut kepada Allah dan menghinakan diri karena takut kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah dengan hatinya. Maka dia itu yang lebih taat kepada Allah daripada orang berilmu yang menyombongkan diri dan orang abid yang menghirani diri atau yang bersifat ujub. Dan seperti itu juga diriwayatkan bahwa seorang laki-laki pada kaum Bani Israel datang kepada seorang abid dari kaum Bani Israel. Lalu laki-laki tadi menginjakkan tapaknya atas leher si abid tersebut yang sedang sujud. Lalu si abid itu mengatakan, angkatlah tapak kakimu. Demi Allah, Allah tidak akan mengampunkan dosa kamu. Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepadanya dengan firman-Nya, hai orang yang bersumpah kepadaku, bahkan engkau yang tidak diampunkan oleh Allah akan dosa engkau. Begitu juga Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu mengatakan bahwa sehingga orang yang memakai pakaian bulu itu lebih keras kesombongannya daripada orang yang memakai kain sutra itu menghina orang yang memakai bulu. Ia melihat kelebihan baginya, dan orang yang memakai bulu itu melihat kelebihan bagi dirinya. Dan bahaya ini juga sedikitlah terlepas daripadanya kebanyakan orang-orang abid, yaitu jika ia dipandang ringan oleh orang yang memandang, dipandang ringan oleh orang yang memandang ringan kepadanya, atau ia disakiti oleh orang yang menyakitinya, niscaya jauhlah dia untuk diampunkan oleh Allah baginya, dan tidak ragu lagi bahwa dia itu terkutuk pada sisi Allah. Dan jika ia menyakiti orang Islam lain, niscaya ia tidak menentang tantangan itu. Dan yang demikian karena besarnya kadar dirinya padanya. Dan itu kebodohan, pengumpulan di antara kesombongan dan kebanggaan diri, dan tertipu dengan ibadahnya kepada Allah. Dan kadang-kadang oleh kedunguan dan kebodohannya itu berkesudahan pada sebagian mereka kepada pertentangan. Dan ia mengatakan, kamu akan melihat apa yang akan berlaku atasnya. Dan apabila ia tertimpa dengan suatu bencana, niscaya ia mendakwakan bahwa yang demikian itu adalah dari karamahnya. Karamah, yaitu hal yang luar biasa terjadi pada seseorang wali. Dan kalau pada nabi dinamakan mukjizat. Dan kalau arti harfiahnya, karamah itu kemuliaan. Tempat semak. Dan Allah tiada menghendaki padanya selain obat lapisan dari orang-orang kafir itu memaki Allah dan Rasul-Nya. Dan ia mengetahui suatu golongan yang menyakiti Nabi-Nabi alaihissalam. Sebagian mereka ada yang membunuh Nabi-Nabi alaihissalam itu. Dan sebagian lagi yang memukul Nabi-Nabi alaihissalam. Kemudian, sesungguhnya Allah Ta'ala menangguhkan sebagian besar mereka. Dan tidak disiksakan di dunia, Bahkan kadang-kadang sebagian mereka diselamatkannya, maka tidak tertimpa kepada orang itu yang tidak disukai, baik di dunia atau di akhirat. Kemudian orang bodoh itu tertipu, menyangka bahwa ia lebih mulia daripada Allah, bahwa ia lebih mulia pada Allah daripada nabi-nabinya. Dan sesungguhnya Allah menyiksakan dengan apa yang tidak disediakannya nabi-nabinya alaihissalam. Dan semoga dia dalam kutukan Allah disebabkan keangkuhan dan kesombongannya. Dan dia itu lalai daripada kebinasaan dirinya. Maka inilah akidah atau kepercayaan orang-orang yang tertipu.